الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، دهولو terdapat sebuah kerajaan yang adidaya. Mereka memiliki kekuatan superpower, prajurit, persenjataan, dan mereka bahkan mampu menguasai hampir seluruh benua Afrika. Dan ini merupakan kerajaan Habasyah. Pada zaman sekarang, Habasyah dikenal dengan sebutan apa? Ethiopia. Sekarang negara miskin. Kalau zaman dulu, negeri yang ditakuti. Superpower adidaya. Kekuasaan mereka di mana-mana. Seluruh benua Afrika di bawah kepemimpinan mereka. Dengan seorang raja yang dikenal dengan julukan An-Najasyi. Nama boleh berbeda-beda antara satu raja dengan raja yang lain, tapi julukannya satu, Najasyi. Jadi bisa Najasyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Seperti raja di Mesir, julukannya apa? Fir'aun. Namanya boleh beda-beda. Fir'aun pada zamannya Ibrahim berbeda dengan Fir'aun pada zamannya Nabi siapa? Musa. Itu julukan. Di Habasyah yang duduk di tahta kepemimpinan dikenal dengan sebutan An-Najasyi. Dan mereka beragama Nasrani. Mereka membaca Alkitab. Mereka membaca Injil. Ikhwani hafizakumullah, An-Najasyi pada saat itu sangat menginginkan untuk menguasai negeri Yaman. Karena Yaman merupakan negeri leluhur orang Arab. Semua suku kembalinya ke negeri Yaman. Menguasai Yaman berarti menguasai seluruh jazirah Arabia. Yaman ditekuk, orang-orang Arab menjadi budak. Sehingga Najasyi mengirimkan Jaisun Aramram. Prajurit batalion komplit besar untuk berperang dengan suku Himyar. Suku Himyar pemimpin di negeri Yaman. Dan utusan pasukan yang dikirim dari Ethiopia atau dari Habasyah, panglimanya bernama Abraha Al-Ashram Al-Habasyi. Pemimpin yang dikirim oleh Najasyi dari negeri Ethiopia untuk menyeberang dan berperang dengan suku Himyar di Yaman, siapa namanya? Abraha Al-Ashram Al-Habasyi. Terkenal jitu di dalam taktik peperangan. Setelah masuk di Yaman, fatalaqamal jaisan, bertemunya di antara dua pasukan. Berperang suku Habasyah dengan suku Himyar. Apa yang terjadi? Fasallata al-Habasyiyun 'ala al-Himyariyin. Suku Habasyah, kerajaan Habasyah mampu mengalahkan suku Himyar sehingga mereka menguasai negeri Yaman dari utara sampai selatan dan menyebarkan agama Nasrani. Jadi agama Nasrani di Yaman datangnya dari mana? Dari Afrika. Dari Habasyah. Dari Ethiopia. Setelah mereka menguasai di negeri Yaman, pemimpin ini yang bernama Abraha bana kanisatan 'azimatan fi Sana'a. Dia membangun gereja yang besar di kota Sana'a, ibu kota negeri Yaman. Setelah dibangun, gereja tersebut diberi nama Al-Qulais. Gereja Al-Qulais. Gereja yang amat sangat megah. Tujuan Abraham membangun gereja ini bi'an yaj'alaha muzaran wa kiblatan, agar dijadikan tempat tersebut sebagai wisata religi. Orang-orang menziarahi, datang. Dan dijadikan kiblat. Li sibhil jaziratil Arabiyah, bagi orang-orang Arab. Ini tujuannya Abraha. Dengan simbol agama dia, Nasrani. Beberapa puing-puing dari gereja Qulais ini sampai sekarang masih ada di Sana'a tadinya. Setelah dibangun, akan tetapi dia berhadapan dengan kenyataan pahit. Ternyata orang-orang Arab lebih mencintai dan mengagungkan Ka'bah. Orang-orang Arab lebih mengagungkan Ka'bah karena ini merupakan pusaka bagi mereka. Warisan yang ditinggalkan oleh Ibrahim dan anaknya Ismail. Tak akan mungkin mereka jual Ka'bah dengan sebuah gereja yang ada di sana. Apalagi itu merupakan simbol bagi agama Nasrani. Mereka enggan. Fa'asbaha mahjuran, sehingga gereja itu pun usang, menjadi kuno, terisolasi. Wala yazuruhu illa baqaya min ahlil kitab, tidak ada yang menziarahi kecuali sedikit sekali dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Nasara. Yang lebih parah, anna rajulan minal Arab, salah seorang di antara Arab, qama bil isaa'a dakhil al kanisa, melecehkan gereja tersebut dengan meletakkan kotoran di dalamnya. Dan ini merupakan ihanah li jalalati Abraha. Meletakkan kotoran ini merupakan pelecehan bagi kehormatan Abraha, pemimpin negeri Yaman. Dan ini pun juga merupakan ihanah, ejekan, cemooh kepada agama Nasrani. Faghadiba ghadban syadida. Abraha pun marah naik pitam. Wa arada an yantaqim. Dia pun ingin membalas dendam. Bihad mil Ka'bah. Tujuannya supaya menghancurkan Ka'bah. Fajahhasa jaisan jarar. Maka Abraha menyiapkan pasukan yang kuat, pasukan yang besar, lengkap dengan persenjataan mereka. Wadhamma ilaiha al-fiyala. Dan mereka menunggangi gajah. Dan ini hewan yang tidak biasa orang-orang Arab pakai. mereka menunggangi gajah. Luar biasa, dahsyat. Tidak biasa mereka berhadapan dengan prajurit yang menunggangi hewan yang amat sangat tinggi dan besar. Akan tetapi Abraha tidak tahu arahnya Ka'bah di mana. Dia pun berjalan ke arah utara. Abraha tidak tahu tempatnya Ka'bah ini, posisi pastinya di mana. Dia tahu di arah utara, dia berjalan bersama prajuritnya ke arah utara. Dari negeri Yaman. Dan kabar sudah tersebar. Sebagian dari suku-suku Arab mereka merasa ghirah, cemburu. Kita harus menjaga pusaka Ibrahim dan Ismail. Jangan sampai dihancurkan. Beberapa kabilah ada yang bangkit untuk menghadang Abraha di tengah-tengah jalan. Dan yang pertama keluar adalah seorang yang bernama Nufail ibn Habib Al-Khash'ami. Seorang yang pemberani. Yang pertama kali keluar Nufail ibn Habib Al-Khash'ami. Dihadang Abraha, terjadi pertempuran. Dengan mudah. Abraha mengalahkan mereka. Bahkan Nufail ibn Habib Al-Khash'ami asbaha asiran, menjadi tahanan, ditahan oleh Abraha dan ikut bersama mereka. Dan Nufail yang menjadi saksi nanti ketika sampai di Ka'bah. Mereka pun berjalan. Sekali lagi Abraha tidak tahu tempat Ka'bah posisi pastinya di mana. Mereka berjalan melenceng sedikit sampai mereka tiba di kota Taif. Sampai mereka tiba di kota Taif. Ketika sampai di sana, kabilah Thaqif menjadi pemimpin di kota Taif. Keluar sambil mengatakan, annal ka'bata mawjudatun fi Makkah. Wahai Abraha, Ka'bah enggak ada di sini, Ka'bah ada di Mekah. Dia berusaha menjaga karena di Taif ada bangunan besar tempat peribadatan patung Lat. Ada patung mereka yang namanya apa? Lat. Tempatnya di mana? Di Taif. Mereka buat bangunan yang besar. Penduduk Taif mereka takut datangnya Abraha akan menghancurkan sesembahan kuil dan tempat ibadah. Untuk memalingkan Abraha, mereka mengatakan, Ka'bah enggak ada di sini, Ka'bah di sana. Dan Taif ini sebelah barat Mekah. Taif ini sebelah baratnya Mekah. Lalu sekarang mungkin jaraknya sekitar 150 kilo. Dari Taif menuju Mekah jaraknya cuma 150 kilo. Kemudian Abraha minta satu di antara mereka menjadi juru tunjuk arah jalan, memudahkan mereka biar enggak kesasar dua kali. Dan yang membantu mereka seorang yang bernama Abu Righal, menjadi penunjuk arahnya siapa? Abraha. Namanya siapa? Abu Righal. Wa tuwfiya fi at-tariq wa dufina fiha. Baru berjalan, tidak lama setelah itu Abu Righal meninggal dan dikubur di tempat tersebut. Abu Righal tidak lama berjalan bersama mereka, meninggal dan dikubur. Dan kuburannya Abu Righal ini menjadi celaannya orang-orang Arab. Bahkan disebutkan di pantun-pantun dan puisi-puisi mereka. Karena Abu Righal yang menunjukkan Allah. Dijadikan bahan celah. Di antaranya perkataan seorang syair, wa urjima qabruhu kulla am karajmin nasi ala qabri Abi Righal. Seorang syair ada mengatakan bahwasanya kuburan dirajam pada setiap tahunnya sebagaimana umat manusia melempari batu pada kuburannya Abu Righal. Menjadi celaan bagi orang Arab. Aib. mau untuk memberikan arah kepada Abrahah. Ikhwani hafizakumullah, Abrahah dan para prajuritnya melanjutkan perjalanan sampai tiba pada sebuah daerah yang bernama Al-Mughammis. Tiba pada satu daerah yang bernama Al-Mughammis. Ini sudah mendekati kota Makkah. Saqat amwala Quraisy. Di tempat ini Abrahah mencuri, merampas harta milik suku Quraisy. Orang-orang Quraisy mereka punya banyak binatang ternak, mulai kambing, unta, sapi. Mereka punya kuda, mereka punya keledai. Yang mereka ternakkan di luar Mekah. Ketika sampai pada daerah Al-Mughammis, saqat amwala Quraisy, Abraha mencuri, menguasai, mengambil semua harta-harta Quraisy yang ada di tempat itu. Di kota Mekah, mereka sudah merasakan ketakutan. Bahkan sempat ada niat tiga kabilah yang besar untuk menandingi Abrahah di luar Mekah supaya tidak terjadi pertempuran darah bercucur banyak di dalam kota. Mereka sebagian ada yang berniat, di antaranya tiga kabilah Quraisy, Kinanah dan suku Hudzail. Quraisy, Kinanah dan suku Hudzail mereka berkoalisi untuk menghadang Abrahah. Akan tetapi mereka ketika melihat begitu besarnya prajurit yang dibawa dengan binatang yang tidak biasa mereka lihat, mereka pun mengundurkan diri dari niat untuk menyerang pasukan tersebut sehingga dibiarkan berjalan. Nah, di antara harta yang dirampas oleh Abrahah adalah untanya Abdul Muttalib. Kakeknya siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Abrahah mencuri 200 unta. Unta merupakan binatang yang harganya mahal. 200 unta dicuri oleh Abrahah. Sehingga Abdul Muttalib keluar dari rumahnya mendatangi Abrahah di luar kota Makkah. Falamma wasala akramahu 'azzam. Ketika sampai Abrahah betul-betul menghormat, betul-betul mengagungkan Abdul Muttalib karena dia merupakan sayyidu Quraisy wa kabiruhu. Pemimpinnya Quraisy, ya macam-macam. Abdul Muttalib merupakan pemimpinnya Quraisy dan sesepuh mereka. Dan ketika datang Abdul Muttalib memiliki paras yang menawan, yang ganteng, wibawa. Bentuk fisik yang bagus sehingga dihormati oleh Abrahah. Ketika sampai Abdul Muttalib berkata, "Ya ayyuhal malik, wahai raja, qad asabta ibilan li farudduha alayya." Wahai raja, wahai Abrahah, engkau sudah mengambil 200 unta yang aku punya. Kembalikan hewan-hewan tersebut kepada aku. Ini haknya dia. Kamu sudah mengambil 200 unta, kasih kembali unta tersebut. Perkataan itu membuat heran. Sampai Abrahah mengatakan, "Laqad a'jabtani hina ra'aitu." Wahai Abdul Muttalib, sungguh aku takjub ketika melihat engkau. Wibawa, ganteng, parasnya menawan. Aku takjub ketika melihat engkau. Wazahadtu fika hina takallam, tapi engkau merasa rendah ketika sudah berbicara. Engkau ini wibawa di hadapanku, tapi ketika engkau berbicara engkau menjadi rendah. Kata Abdul Muttalib, lima. Kenapa? Apa yang membuat aku rendah? Kata Abrahah, takallamtani an ibilin laka Engkau datang dari Mekah ke sini cuma ingin membicarakan mengenai unta yang kamu punya. Wa faraqta baitan allati huwa dinuka wa dinu abai. Dan engkau meninggalkan pembahasan mengenai rumah, mengenai Ka'bah, yang ini merupakan agamamu dan agama kakek moyangmu. Abraha berpikir akan berbicara sesuatu yang lebih besar. Datang bahas masalah unta. Engkau tinggalkan rumah Ka'bah yang menjadi pusakanya Ibrahim dan Ismail. Waji'tu li'ahdimahu, dan aku datang untuk menghancurkan itu. Walima la tukallimni fi, kenapa engkau tidak membahas akan permasalahan ini? Yang dibahas unta. Buat heran. Bagi Abraha membuat rendah. Kemudian Abdul Muttalib menjawab dengan tenang, bahasa yang amat sangat indah. Beliau mengatakan, amma ana rabbu hadhil ibil. Wahai Abraha, aku cuman tuannya unta-unta yang kamu ambil. Aku tuannya unta. Wa anna lil baiti rabban sayahmi. Adapun rumah itu punya tuannya. Adapun rumah itu punya Tuhan, punya zat yang akan menjaga, bukan aku. Abraha pun mengembalikan 200 unta punya Abdul Muttalib kembali ke kota Makkah. Wa amarahum bi an yatafarraqu fi syu'ub wa ru'usil jibal. Abdul Muttalib mengumandangkan kepada mereka untuk berpencar keluar dari Baitul Haram, agar mereka semuanya bersembunyi di lereng-lereng, di lembah-lembah, dan di atas-atas gunung. Begitu pula Abdul Muttalib bersama keluarganya. Fajahaza jaisan, kisah yang sudah antum ketahui. Abraha pun menyiapkan pasukan. Hendak menghancurkan Ka'bah. Bersama gajah. Wa fi muqaddimatiha. Dan gajah yang paling besar diletakkan di arah depan. Saf pertama. Yang dikenal dengan namanya apa? Apa nama gajah yang paling besar punya Abraha? Disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Bernama? Bernama siapa? Gajahnya Abraha yang paling besar. Jadikan sebagai pemimpin. Ke depan semuanya ke depan. Ke belakang semuanya ke belakang. Bernama siapa? Mahmud. Bagaimana disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham. Namanya adalah Mahmud. Fawajjah ila al-Ka'bah, ketika Mahmud diarahkan ke Ka'bah, tawaqqafa wa baraka. Mahmud pun berhenti. Dia berlutut di atas tanah, mendung. Wa darabu wa aba. Mahmud dipukul, dipecut. Tetap tidak mau maju. Wa wajjahu ila al-Yaman. Kemudian Mahmud dicoba diarahkan ke negeri Yaman. Tempat apa? Berangkatnya tadi. Diarahkan ke negeri Yaman. Harwala. Mahmud pun berjalan. Berjalan sisanya. Fawajjahu ila al-Ka'bah. Kemudian mereka kembalikan Mahmud ke arah Ka'bah. Tawaqqafa wa baraka. Mahmud pun berhenti, mendrum, dan berlutut di atas sana. Binatang tahu bagaimana kemuliaan Ka'bah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka burung-burung ababil berbondong-bondong. Tarmihim bi ijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar. Melempari mereka dengan batu-batu dari api neraka. Disebutkan dalam tafsirnya, kullu tayrin thalathatu ahjar. Setiap burung membawa 3 batu. hajarun fi minqarihi, batu di paruhnya, di mulutnya, di hidungnya. Wa hajarun fi rijlihi, dan batu di kaki kanan dan kaki kiri. Faj'alahum ka'asfim ma'kul, mereka menjadi ibarat daun yang dimakan. Mereka dilempari dengan batu dari api neraka, membuat mereka seperti daun yang terbakar. Ma usiba minha illa halaka, tidak ada satupun yang tergerak dengan batu tersebut melainkan mereka binasa. Kecuali Mahmud dan orang-orang yang tidak ikut serta dari kalangan para tahanan. Dan termasuk diantaranya Abraha. Dia lari terbirit-birit bersama para prajurit. Disebutkan di dalam satu literatur Syiah, Abraha sampai tiba di kota Son'a, waqad tasaqata lahmuhu tilwal ukhra, dagingnya Abraha sudah berjatuhan satu dengan bagian yang lain sampai mati. Ini merupakan kisah ashabu al-fil. Yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini, ikhwani afidhakumullah, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat tinggi bagi orang-orang yang berani untuk mengumandangkan peperangan dengan Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala musnahkan mereka dengan binatang kecil, burung dari langit. Dalam surat Saba ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا, seperti ini kita akan balas, berikan ganjaran bagi orang-orang yang kufur atas perbuatan mereka, kekufuran mereka. Wahal nujazi illa al-kafur, dan kita tidak timpakan azab yang pedih kecuali kepada orang-orang yang amat sangat kafir. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ikhwani afidhakumullah, dari kisahnya ashabul fil menunjukkan kepada kita tasyrifan li maulidin nabi alaihi salatu wassalam. Kejadian ini merupakan kemuliaan akan datangnya kelahiran siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi lahir di tahun yang sama. Bahkan kata Al-Hafidh Ad-Dimyati dalam sirahnya, beliau mengatakan, baina hadithatil fil wa baina maulidin Nabi alaihi salatu wassalam, kata Al-Hafidh Ad-Dimyati, antara kejadian ashabul fil dan lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam jaraknya khamsun wa khamsuna laylah, 55 hari saja. Setelah Abraha terbirit-birit binasa mati wafat, 55 malam setelahnya lahir Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa kita katakan ini merupakan kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada kejadian ini, ikhwani afidhakumullah, Abraha menghancurkan Ka'bah dan akan menguasai suku apa? Suku Quraisy. Sehingga kelak mereka akan menjadi apa? Budak. Kalau dikuasai suku Quraisy, kalah, mereka menjadi apa? Budak. Dan tidak mungkin Nabi SAW keluar menjadi perbudakan. Karena di antara definisi Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Manusia dan bukan jin. Kemudian hur, merdeka, dan bukan budak. Sehingga para nabi tidak ada yang lahir dari perbudakan. Kenapa tidak mungkin nabi menjadi budak? Karena tiga hal disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, rikun wasfun naqis. Perbudakan ini merupakan sifat yang rendah. Dan ini enggak sesuai dengan maqamun nubuwah. Enggak pas dengan maqam kenabian. Karena perbudakan rendah. Kemudian yang kedua, Rasul merupakan da'i. Berdakwah siang dan malam. Budak enggak bisa semudah ini. Terbatas. Begitu pula yang ketiga, Nabi dan Rasul merupakan kuduah dan imam bagi kaum muslimin diikuti. Kuduah pemimpin. Dan budak milik siapa? Milik tuannya. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Allah musnahkan mereka. Supaya suku Quraisy tetap tinggi. Dan Nabi AS lahir dari suku ini. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, tashrifan li baitil haram. Memuliakan Ka'bah. Tetap ada, tetap terjaga. Yang mana ini merupakan sumber rujukan di dalam melaksanakan manasik haji dan kelak akan menjadi kiblat bagi kaum muslimin. Allah pun jaga sehingga musnahkan mereka. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, ikhwani afidhakumullah, yang merendahkan Ka'bah, yang berusaha ingin menghancurkan Ka'bah, atau yang berusaha memalingkan umat manusia dari Ka'bah, maka mereka ikhwanu ashabil fil. Mereka adalah saudara-saudaranya Abraha. Siapa di antara umat ini? Asy'atul Rafidhah. Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah. Yang mereka betul-betul membenci akan Ka'bah. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya Karbala, tanahnya Karbala lebih utama, lebih afdal daripada Baitul Haram. Ini perkataan Syiah. Bahkan di antara mereka, ikhwani afidhakumullah, ada yang mengatakan ziyaratu qabril Husain. Mereka menyebutkan alaihi salam. Husain, mereka sebutkan apa? Alaihi salam. Ibaratnya seperti Nabi. Yang berziarah kepada kuburannya Husain. Padahal kuburan Husain tidak ada yang tahu di mana. Mereka menganggap di Karbala. Yang berziarah kepada kuburannya Husain di Karbala. Ta'dilu isrina hajjah. Pahalanya sama seperti Anda haji 20 kali. Pahalanya seperti Anda haji 20 kali. Padahal tidak ada yang tahu sekali lagi kuburannya Husain. Meninggal di Karbala, na'am. Tapi kuburannya tidak ada yang tahu. Afallahu athar. Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan jejak. Ada yang mengatakan akalah husiba. Tubuhnya Husain dimakan binatang buas. Kepalanya dibawa ke kota Madinah, dikubur di Baqi. Berarti itu kuburannya siapa? Yang ada di Karbala. Bukan kuburannya Husain. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, Asy'iah Ar-Rafidhah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, mereka berusaha agar bisa untuk menghancurkan Ka'bah dan membuat kerusakan di Baitul Haram. Dan ini sudah terjadi. Di antara catatan hitam Syiah Ar-Rafidhah pada tahun 317. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Firqah yang bernama Al-Qaramithah. Apa itu Al-Qaramithah? Syiah Rafidhah. Firqah yang namanya Al-Qaramithah. Mereka keluar dari Irak. Pada saat itu pemimpinnya bernama Abu Tahir Al-Qurmuti pada tahun 317. Datang ke Baitul Haram. bersama jamaahnya, prajurit. Mereka lengkap dengan senjata. Apa yang mereka lakukan setelah masuk ke Baitul Haram? Safaku dima'al muslimin. Mereka membantai kaum muslimin. Mereka membunuh orang-orang yang sedang dalam keadaan tawaf. Fi yaumi tarwiyah, pada hari tarwiyah. Tarwiyah itu hari apa? Tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti kaum muslimin mau melaksanakan ibadah apa? Haji. Mereka bantai kaum muslimin di mana tiada penjabat. Darah berlumuran. Wa ta'allaku fi astaril Ka'bah, saking bingungnya umat manusia sampai mereka ada yang naik ke kainnya Ka'bah dan mereka pun tidak selamat. Sampai di sini tidak. Wa dafanu fi bi'ri Zamzam. Jenazah-jenazah kaum muslimin mereka angkat dimasukkan ke sumur Zamzam. Ini Rafidah. Qabbahumullah. Dimasukkan ke sumur Zamzam. Apakah sampai di sini tidak? Mereka dobrak pintu Ka'bah. Abu Thahir Al-Qurmuti mengeluarkan puisi-puisi yang penuh dengan penentangan kepada Allah. Sambil mengatakan, billahi ana wa ana billah. Demi Allah adalah aku adalah Allah. Yakhluqul khalqa wa afnihim ana. Allah yang menciptakan, aku yang membunuh mereka. Allah yang menciptakan, aku yang membasmi mereka. Sampai di sini tidak. Memerintahkan kepada satu prajuritnya untuk naik ke atas sathil Ka'bah. Atapnya Ka'bah. Naik ke atas Ka'bah dia sambil mengatakan, aina tayral ababil? Mana burung ababil? Aina hijaratan min sijil? Mana batu-batu dari api neraka? Merendahkan. Mengolok-olok Al-Quran. Mana burung ababil? Mana batu-batu dari sijil? Sampai di sini enggak? Setelah itu mereka congkel Hajar Aswad. Mereka congkel apa? Hajar Aswad. Mereka bawa ke negerinya, ke negeri Bahrain. Kapan Hajar Aswad ini kembali? Pada tahun 339. Berarti berapa tahun? Dari tahun berapa? 317. Kembali Hajar Aswad tahun 339. Berarti berapa? 22 tahun kaum muslimin haji umrah. Tidak bisa mencium. Tidak bisa membasuh. Dan tidak bisa menyentuh Hajarul Aswad. Ini sejarah kelamnya Rafidah. Saudara-saudaranya Abraha. Pada zaman ini kembali mereka lakukan. Melalui Syiah, antek-anteknya Iran yang ada di negeri Yaman. Syiah Al-Imamiyah Al-Hawazah. Kepanjangan tangan dari Iran, Persia. Setelah mereka menguasai ibu kota Son'a, Yaman Utara. Pada bulan Juli 2017, 2 tahun yang lalu. Mereka lepaskan rudal balistik. Dari Sa'dah, tempat dan bunkernya mereka. Ke arah Saudi. Ke arah Ka'bah. Akan tetapi, walhamdulillah. Pemerintah Saudi Arabia mampu menangkal rudal tersebut dengan mengirim rudal Patriot untuk menghalang jatuhnya rudal balistik punyanya Houthi buatan Iran dan bisa ditembakkan di langit Taif. Serpihan-serpihan itu ikhwani afidhakumullah jaraknya dengan Ka'bah hanya 60 kilo. Jaraknya hanya 60 kilo. Pada bulan Juli, ketika kaum muslimin melaksanakan ibadah haji 2017 yang lalu. Serpihan-serpihannya jatuh di kota Taif. Jaraknya 60 kilo. mendekati kota Makkah. Kalau kecepatan sekian dan sekian, mungkin hitungan menit sudah sampai di Ka'bah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala jaga. Ini ikhwani afidhakumullah merupakan ikhwanu abrah dari kalangan syi'atul rafidah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Dan insyaAllah pada kesempatan yang akan datang pada hari Sabtu, kita akan mulai dengan lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang terkenal pada tahun Amul Fil. Ilahuna walhamdulillah.